ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, sampai pada bab adab pengajar dan para pelajar, mengajarkan perlu adab. Orang belajar juga memerlukan adab, terlebih lagi yang dipelajari adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi, maka beliau menjawab radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi beliau adalah cerminan daripada Al-Qur'an. Masuk pada fasal yang kedua. Yang bagi alla yaqsuda bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw ri'asatin aw jahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'indan nas aw sarfi wujuhin nasi ilaih au nahwi dzalik. Hendaknya para pengajar atau penuntut ilmu tidak memaksudkan dengan mengajar atau belajarnya untuk meraih perhiasan dari perhiasan-perhiasan dunia berupa harta, kedudukan, jah itu hampir sama dengan ri'asah, mempunyai kewibawaan di hadapan orang lain, atau ketinggian, keunggulan melebihi teman-temannya, atau pujian dari manusia, atau supaya orang lain melihat pada dirinya, atau yang semisal itu. Begitu banyak. Sedangkan yang benar adalah sebagaimana pada fasal yang pertama. Karena ini adalah ibadah, maka yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam contoh-contoh ini, semuanya harus disingkirkan, harus diabaikan, dan apabila muncul hendaknya segera singkirkan, diobati. Karena itu penyakit, tidak boleh didiamkan. Bila dibiarkan akan berkembang dan akan merusak dan mematikan hati. Wala yashinu al-muqri'u iqra'ahu bitam'i fi rifqin yahsulu lahu min ba'din man yaqra'u alaih. Wala yashin, shin itu lawan daripada zain. Maka narifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan akan membikin zain, ya bagus. Dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan membuat shin, yakni lawan daripada zain. Dan tidak ya, merasa yashin, ya, merasa tidak bagus. Seorang yang mengajarkan ketika membaca dia mengharapkan ya, rifqin, imbalan yang ia peroleh dari orang yang diajarkan. Ketika mengajarkan atau membacakan Al-Quran, mengajarkan Iqra atau yang lainnya, ya, hendaknya dia merasa yashin, apa? Merasa tidak suka, tidak baik, ya. Apabila timbul dalam hatinya pengharapan terhadap imbalan. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan. Baik itu imbalan dalam bentuk harta ataupun tenaga. Dengan dikasih harta dia senang, ya, atau mengharap dengan apa yang diajarkan, harta atau bantuan berupa tenaga. Wa in qalla, sekalipun itu hanya sedikit. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atahu alaihi lama ahdaha ilaih, ya. Atau dalam bentuk hadiah, ya. Andai kata kalau tidak dia mengajarkan atau membacakan kepada orang lain, niscaya orang lain itu tidak akan memberikan hadiah kepada dirinya. Ya. Jadi harapan-harapan yang semacam ini dalam amal, mengajar ataupun belajar, jangan sampai dibiarkan. Ya, harus kita tidak suka. Nah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-20. Wa man kan yuridu hartha dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan hartha dunya nu'tihi, ya. Haras, ya, maksudnya penghasilan. Penghasilan dunia kami akan berikan kepadanya dari dunia itu, dan di akhirat nanti dia tidak memiliki bagian, ya. Jadi yang tujuannya dunia dari amalan-amalan ibadahnya, maka Allah akan berikan yang dia inginkan itu, ya. Namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Wa qala ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia, ajalna lahu, maka akan aku segerakan untuknya di dunia itu sesuai dengan kehendakku bagi siapa yang Allah kehendaki. Ibadahnya dia tujukan untuk meraih dunia, maka Allah akan beri. Ya. Tapi sekehendak Allah untuk siapa yang Allah kehendaki, tidak seperti kehendak orang yang menginginkan ketika beribadah dunia itu. Ya. Dia beribadah ingin mendapatkan harta yang begitu banyak, namun dia mendapatkan cuma sedikit atau tidak sesuai dengan target. Ya. Jadi Allah berikan pahala dari ibadahnya di dunia, namun di akhirat tidak mendapatkan bagian. Inilah ibadah-ibadah yang khusus padanya tidak boleh untuk mengharap kehidupan dunia. Ya, kecuali ada penjelasan dalam ibadah tertentu, Allah membalas di dunia sebelum pahala yang lebih besar lagi, yaitu di akhirat. Sebagaimana ya, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menulis bab dalam Kitab Tauhid, minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk kesyirikan seorang menginginkan dengan amal ibadahnya kehidupan dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih wa mithluhu ahaditsun katsirah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar ilmu yang semestinya diharapkan dengan dia belajar wajah Allah Ta'ala, dia tidak belajar melainkan untuk meraih perhiasan dari perhiasan dunia atau kehidupan dari kehidupan dunia, balasannya dia tidak mendapatkan wanginya surga di hari kiamat nanti. Ya. Namun hadis ini hadis mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang lemah. Wan Anasin wa Hudzaifah wa Ka'ab ibni Malikin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha'a aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Anas, Hudzaifah dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau berbangga di hadapan para ulama atau supaya orang lain memperhatikannya, maka bersiaplah tempat duduknya di api neraka atau tempat tinggalnya di api neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahun nar. Dalam riwayat yang lain dari Ka'ab bin Malik, Nabi mengatakan niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ya. Hadis ini dinyatakan lemah sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Sanad yang lemah tidak mengharuskan matannya dhaif, ya, matannya lemah pula. Kita bersandar dengan hadis yang sebelumnya tentang tiga golongan yang pertama mendapatkan panasnya api neraka. Di antaranya orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya, namun niatnya tidak lurus. Ya, dia niatkan supaya mendapatkan pujian, supaya dikatakan sebagai pembaca Al-Quran. Nah, kemudian diseret, tertelungkup di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Fasal yang ketiga, waliyahdhar kullal hadar min qasdihi at-takabbur bikasratil mustaghilina alaih wal mukhtalafina ilaih waliyahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yantafi'u bihi. Waliyahdhar kullal hadar, hendaknya waspada, harus waspada dari menginginkan at-takabbur, bangga diri, sombong, ya, dengan orang yang sibuk kepada dirinya, ya, dengan banyaknya yang mengikuti, ya, dakwahnya, mengikuti pelajarannya, dan seterusnya. Ya. Dan sedikitnya orang yang mau belajar kepadanya. Ya. Jadi banyak ataupun sedikit harus hati-hati. Ya. Mau datang pendengarnya banyak, sedikit harus hati-hati. Ya. Dan hati-hati pula dari dia membenci ketika temannya, sahabatnya mengajarkan kepada orang lain yang mana orang bisa mengambil manfaat dari pengajarannya. Ya. Jadi tiga perkara. Hati-hati, ya, dari rasa sombong, rasa bangga ketika banyak yang mengikuti atau sedikit yang mengikuti. Ya. Dan yang ketiga, dia, ya, benci apabila ada orang lain mengajarkan ilmu. Ya. Ternyata bisa diambil manfaat dari pengajarannya. Ya. Tiga perkara. Ya. Jangan ada pada pengajar ataupun penuntut ilmu. Wahadihi musibatun yubtala biha ba'dul mu'allimin al-jahilin. Wahiya dalalatun bayyinatun min sahibihi ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan yang seperti ini adalah musibah yang menimpa sebagian pengajar yang bodoh. Dan yang demikian ini sebagai bukti yang jelas bahwa pelakunya niatnya tidak benar, ya. Dan jeleknya tawiyatihi, ya. Tawi itu dari asal kata apa? Tawayatwi, melipat, ya. Itu sama dengan menutupi, ya. Sesuatu yang dilipat tidak akan terlihat. Atau domara artinya apa? Menutupi, domir, ya, yang ada di dalam dada. Wa fasadi tawiyatihi artinya jeleknya apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Ya. bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahil karim. Dan ini sebagai bukti yang sangat jelas bahwa dia tidak menginginkan dengan mengajarkan mengharap wajah Allah yang maha mulia. Fa innahu law aradallahu ta'ala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Andai kata dia menginginkan wajah Allah Ta'ala dengan mengajarkannya, niscaya dia tidak akan merasa benci dengan yang demikian itu. Ya. Mau siapa yang menyampaikan kebenaran, tidak dirinya orang lain, itu tidak menjadi masalah. Ya. Bahkan suka ya, apabila kebenaran itu disampaikan walaupun bukan dirinya yang menyampaikan. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Bahkan hendaknya dia mengatakan pada dirinya, aku menginginkan ketaatan dengan dia mengajarkan ilmu dan itu telah tercapai. Wa huwa qasdu bi qira'atihi ala ghairi ziyadata ilmin fala ataba alaihi. Dan ini adalah tujuan dari mengajarkan kepada yang lainku, dan itu merupakan tambahan ilmu dan tidak mencelanya ya, dan itu bukan sesuatu yang aib ya, baik untuk dirinya juga orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi barakallahu fikum ya. Hendaknya kita merasa bahagia ya, ketika bisa mengajarkan kepada orang lain Al-Qur'an ya. Baik itu anak kita, orang yang sepadan umurnya dengan kita atau yang lainnya yang lebih tua ya. Kemudian harus memperhatikan niat ya. Jangan sampai kita salah dalam niat. Kemudian apabila ternyata ada orang yang lain ya, yang memposisikan diri seperti diri kita, hendaknya kita pun bahagia dengan apa yang dia lakukan. Bahkan barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Syuraih bin Hani. Ketika beliau Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mengusap ya, mengusap al-khuffain ya, ketika mengenakan sepatu itu disunahkan ketika berwudu dengan cukup mengusap bagian atasnya ya, jadi Hani yani Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menjawabnya, tapi mengarahkan pertanyaan itu kepada orang lain. Tanyalah kepada Ali bin Abi Thalib karena dia telah lebih mengetahui pada permasalahan ini. Demikian pula dikisahkan bahwa Abu Darda ya, mengatakan kepada Al-Qamah, bukankah di sisi kalian ada Ummu Abdi Sahib anak lain? Maksudnya, barakallahu fikum, sahabat yang lain selain Abu Darda, yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda mengarahkan orang lain untuk belajar kepada sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan pula tentang Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mengucapkan dalam syairnya, ayuhat taliba ilman Iktiham Mad ibn Zaid wahai para penuntut ilmu, datangilah Hammad ibn Zaid. Fatlubannal ilma minhu, ambillah ilmu dari Hammad ibn Zaid. Thumma qayyidhu biqaidin, kemudian ikatlah ilmu itu dengan ikatan, yakni ditulis. La kajaham wa kathaur wa ka'amr ibni Ubaid, bukan kepada Jaham atau Thaur atau Amr ibni Ubaid. Ya. Jadi diarahkan kepada orang-orang yang berilmu, kemudian diingatkan, jangan kamu datangi fulan dan fulan, ya, dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, demikian seharusnya seorang yang mengetahui orang lain mempunyai keutamaan untuk mengarahkan teman, saudara, kerabat, ya, atau yang semisal dirinya untuk mendatangi orang yang lebih berilmu tersebut. Waqad rawaina fi musnadil imam al-majma' atau al-mujma' ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi, dan sungguh telah diriwayatkan dalam musnad al-imam yang disepakati ya, tentang hafalannya dan keimamahannya, yaitu Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, ya. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, ya hamalatal ilmi i'malu bihi fa innal alima man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Kata al-Imam Ad-Darimi dari Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan, wahai para penuntut ilmu, ketahuilah, i'malu bihi, amalkanlah ilmu itu, setelah dipelajari, amalkanlah. Maka sungguh orang yang berilmu, yaitu siapa yang beramal dengan apa yang dia ilmui, dan ilmunya cocok dengan perbuatannya. Jadi pesan Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya seorang alim, yaitu orang yang beramal dengan ilmunya dan amalnya sesuai dengan ilmu. Wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqihim yukhalifu amaluhum amalah ilmahu. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'da. Kata Ali bin Abi Thalib, akan ada suatu kaum yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, namun tidak sampai ke kekerongkongan mereka. Ya. Bagaimana itu? Ilmu mereka menyelisih perbuatan. Sarirotuhum ala niyatahum, ya, rahasia atau ketika sembunyi, ya, itu menyelisihi ketika dalam keadaan terang-terangan, ya, ketika sembunyi sendirian berbeda ketika keadaannya dengan di hadapan orang lain, ya, ketika sendirian bermaksiat, ketika di hadapan orang lain dia kelihatan berbeda lagi, ya, menampakkan kesolehannya. Mereka duduk berhalaqah, saling berbangga antara satu dengan yang lainnya. Hatta innar rajula la yahdhabu ala jalisihi ay yajlisa ghairuhu wa yada'ahu. Sampai-sampai ada seorang yang dia marah. Kenapa marahnya? Ya. Karena orang yang duduk kepada dirinya berpindah kepada orang lain, ya. Meninggalkan dirinya pindah kepada orang lain. Ulaika la tas'ad a'maluhum, a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Maka mereka orang yang demikian tidak naik amalan-amalan mereka, yakni naik ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis-majelis mereka. Ya. Jadi demikian keadaannya orang-orang yang, ya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu untuk berbangga-banggaan, bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diperingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini adab kebalikan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya barakallahu fikum hendaknya apa? Harus memperhatikan niat ikhlas kepada Allah, dan ketika ada orang yang lain menyampaikan maka tidak merasa benci, tidak benci kepada orang itu, bahkan dia suka. Ya, bahkan menunjukkan orang lain supaya bisa mendatangi orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Ya. Sedangkan di sebutkan alina berikutnya tentang orang yang berbangga, ya, saling membanggakan diri. Sampai-sampai ketika ada orang yang duduk di hadapannya, bermajelis di hadapannya, tiba-tiba pindah ke orang lain, ya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Waqad sahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma ya'ni ilmahu wa kutubahu ala alla yansiba ilayya harfun minhu. Dan sungguh telah sahih asar dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku ingin, ya, andai kata manusia itu belajar ilmu ini, ya, yakni mempelajari ilmunya Imam Asy-Syafi'i, mempelajari kitabnya Imam Syafi'i, ya, namun dia tidak menisbatkan ilmu tersebut kepadaku satu huruf pun, ya. Jadi barakallahu fikum, tidak suka Imam Syafi'i apabila kitabnya ataupun ilmu yang dipelajari oleh orang dinisbatkan kepada dirinya. Nah, tapi ya sudah menjadi ketetapan bahwasannya ilmu itu, ya, ditimba dari guru, kemudian dari guru sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika mendengar hadis, ya, diperhatikan siapa yang membawa hadis tersebut, ya. Dari Imam Asy-Syafi'i, dari gurunya dan seterusnya sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga, ya, tidak bisa ditinggalkan yang namanya penisbatan kepada para guru, para ulama. Nah. Namun ini menunjukkan, ya, betapa Imam Syafi'i, ya, tidak menginginkan dengan ilmu yang dia pelajari, dia ajarkan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Itulah yang harus diikuti. Fasal berikutnya. Wa yanbaghi lil muallimi ayyatakhallaqa bil mahasini allati warada syar'u biha. Wal khilalil hamidah wasyaimil mardiyah allati arsyada ilaiha minasy syahadati fid dunya wattaqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha wassakha'i wal judi wal wa makarimil akhlaq wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an dani'il iktisab wa mulazamatil wara' wal khusyu' was sakinah wal waqari wat tawadu' wal khudu' wajtinabu ad-dhahk wal ikthari minal mazah. Baik, sudah adzan ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.